Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat Maghrib Masjid Al Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar dan masih dalam pembahasan tentang hak penguasa dan rakyat. Maka di sarahnya disampaikan fawulatul umuri, maka penguasa itu punya sejumlah hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat, di antaranya adalah rakyat memberikan nasihat sebatas apa yang mereka mampu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditujukan kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekuasaan atas rakyat. Wasya'ab, dan rakyat pun juga punya hak yang besar yang wajib ditunaikan oleh penguasa atau pemerintah. Wajib atas mereka untuk melaksanakannya, jika tidak maka mereka akan jadi orang yang zalim, yang ini akan nanti berdampak menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis di akhirat nanti. Dan di antara perkara yang dilalaikan oleh banyak orang adalah banyak orang tidak menghormati, tidak memberikan penghargaan terhadap kehormatan penguasa. Maka ada jumpai buah pencuci mulut majlis atau acara duduk-duduk mereka. Nas'alullah al-afiyah wa ayatuba alayna wa alihim. Semoga kita dilindungi dari kejelekan ini dan semoga Allah menerima tobat kita semua. Maka sebagian orang buah pencuci mulut acara duduk-duduknya adalah membicarakan kehormatan penguasa. Seandainya membicarakan kejelekan pemerintah yang itu memang betul-betul jelek, misalnya satu hal yang pembicaraan ini mujtian, bermanfaat, menyebabkan keadaan jadi berubah menuju lebih baik, lakuna labaksa, ini saya, kami akan katakan ini tidak mengapa dan ini satu hal yang tayyib. Namun realita menunjukkan kalau ini ya cuma sekedar ngerasani, sekedar menumpahkan emosi, namun layu jadi tidak memberikan manfaat, tidak menyebabkan berubahnya keadaan, namun menyebabkan timbul yuhiru sudur, membuat marah, menimbulkan amarah di dada terhadap penguasa, baik penguasa di sini adalah ulama ataupun umara. Maka anda jumpai al-an saat ini sebagian orang jika duduk di satu acara duduk-duduk, maka dia tidaklah menjumpai kenyamanannya kecuali idza ta'arrada, jika menyinggung dan membicarakan seorang ulama di negerinya atau seorang menteri atau seorang gubernur atau orang yang di atasnya atau pejabat atau orang yang posisinya di atasnya dengan membicarakan kehormatannya. Dan ini satu hal yang tidak benar. Seandainya perkataan ini bermanfaat, niscaya kami adalah orang yang pertama kali memotivasi untuk melakukannya. Dan niscaya kami akan tegaskan ini tidak mengapa, karena kemungkaran dan kesalahan wajib dihilangkan dan kesalahan wajib dikoreksi. Akan tetapi realitanya ini tidak bermanfaat, hanya menimbulkan amarah di dada, kemudian membuat benci dan tidak suka penguasa, membuat rakyat tidak suka dengan penguasa, dan membuat orang-orang kemudian tidak suka dengan ulama-nya, dan tidaklah terwujud karena hal tersebut faedah dan manfaat. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan satu kalimat yang jami'ah mani'ah, satu kalimat yang padat syarat makna, jazahullahu an ummati khairan. Nabi katakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau hendaklah dia diam. Demikianlah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anehnya sebagian orang, seandainya anda ingin membicarakan orang biasa, maka dia akan ingatkan, jangan ngerasani, jangan gunjing, ini haram. wala yarda ayatakalam ahadun, maka dia tidak rela ada seorang yang membicarakan kehormatan orang lain di dekatnya. Namun seandainya Anda membicarakan tentang kejelekan seorang penguasa, maka orang tersebut berubah, tiba-tiba berpandangan kalau itu satu hal yang tidak mengapa. Maka permasalahannya adalah satu penyakit yang diterita oleh banyak orang, dan aku menilainya sebagai satu penyakit. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan untuk kita sekalian dari penyakit ini yang dialami oleh banyak orang. Ya, maka di antara catatan penting dalam masalah ini, bahasanya ketika kita membicarakan tentang masalah dosa lisan, tentu di antara dosa lisan adalah menggunjing, ngerasani, ngerumpi atau nama-nama yang lain. Dan hadis Nabi yang melarang untuk menggunjing, ngerumpi itu bersifat umum, berlaku untuk semuanya, asalkan dia seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi tentang apa itu ghibah yang terlarang, Nabi katakan dzikru ka akhaka bima yakrahu, engkau bahas saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Maka asalkan dia muslim, maka tidak boleh digunjing. Tidak boleh digunjing. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk dalam hal ini kafir dhimmi, orang kafir yang baik-baik, yang tidak neko-neko, tidak bikin ulah, maka termasuk punya hak yang sama, yaitu tidak boleh digunjing. Dan ini berlaku umum untuk siapa saja seorang muslim, kecuali yang dikecualikan dengan itu pun dengan kadarnya. Namun banyak orang itu ketika di bab menggunjing, dia sadar kalau itu satu hal yang dosa dan bermasalah, kecuali menggunjing beberapa orang. Sebagian orang beranggapan dengan bahasa sikapnya, bahasanya menggunjing orang-orang tersebut satu hal yang tidak masalah. Menggunjing misalnya menggunjing atasannya, dia kerja di satu kantor, maka menggunjing atasannya itu dianggap satu hal yang biasa. Siswa atau mahasiswa punya hobi gunjing dosennya, gunjing rektornya, gunjing dekannya, dianggap itu sebagai satu hal yang tidak mengapa. Demikian juga penguasanya, pemerintahnya. Demikian sikap, bahasa sikap sebagian orang yang mengatakan bahasanya menggunjing itu haram dan tidak boleh, kecuali kalau menggunjing dosennya, gurunya, menggunjing atasannya, kepala kantornya, kalau menggunjing ngerasani penguasanya, itu jadi mendapatkan pengecualian. Sebagian orang bahasa sikapnya seperti itu, setuju kalau gunjingan itu, ngerasani itu haram, sepakat, setuju. Namun nanti bahasa tindakannya menunjukkan orang-orang yang tadi saya sebutkan itu terkecualikan. Ini satu hal yang tidak benar. Hadis yang ada, dalil-dalil yang ada tidak memberikan pengecualian terhadap hal-hal tersebut. Dan ini terlarang meskipun itu sebagai sebuah kenyataan. Demikianlah kenyataan kelakuan bosnya, kepala kantornya, kabaknya, kasihnya, itu memang kelakuannya nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Nah, syarat untuk ghibah itu harus nyata. Ya memang kelakuannya semacam itu. Nah, dia tidak suka kalau itu diomongkan. Nah, itulah menggunjing. Ya, itulah menggunjing. Nanti kalau itu mengada-ada, nah ini namanya buhtan, fitnah dalam bahasa Indonesia. Tentu lebih jelek lagi. Maka di kalimat yang tadi kita bacakan, penjelasan yang tadi kita sampaikan, diingatkan bahasanya larangan menggunjing itu bersifat umum. Bersifat umum, tidak ada pengecualian kecuali atasanmu, kecuali bosmu, kecuali dosenmu, kecuali gurumu. Maka ketika banyak mahasiswa kumpul, terutama reuni, biasanya yang dibicarakan adalah kejelekan dosennya dulu, yang punya gaya bicara yang unik, yang punya gaya jalan yang unik, yang punya cara marah yang unik, yang merupakan aib-aib. Demikian juga kalau kemudian maka banyak ajang reuni itu ajang maksiat, maksiat ribah diantaranya. Bicarakan guru kimianya, bicarakan guru matematikanya, oh dia gini, masih ada enggak ya, dan seterusnya. Dan demikian juga penguasanya, atasannya. Maka diingatkan bahasanya tidak ada pengecualian untuk hal-hal di atas. Dan tadi diingatkan berlaku ya, seorang muslim itu punya pegangan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan menyadari semuanya akan dipertanggungjawabkan, termasuk kunjingannya, termasuk kemudian lisannya, ucapannya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan memilih untuk berkata yang baik atau diam. Dan tadi disampaikan hobi ngerasani untuk pihak-pihak tertentu yang cenderung atasannya, cenderung orang yang di atasnya. Orang yang di bawah ngerasani orang yang di atasnya. Atasannya ini boleh jadi siswa, atasannya gurunya, kemudian mahasiswa dosennya, ini staf biasa kasihnya, kabaknya, ini kepala kantornya, dan seterusnya. Ini tadi disampaikan ini jadi penyakit pada banyak orang. Dan lebih menyedihkan lagi ketika orang itu tidak menyadari kalau ini adalah penyakit. Orang sakit namun tidak menyadari kalau dia sakit, ini tentu lebih bahaya. Maka seandainya orang-orang itu mau menahan lisannya, jika kemudian ada kekeliruan pada atasannya, pada kepala kantornya atau yang lain, semangatnya adalah memberikan nasihat, maka tentu lebih baik. Tidaklah kami katakan diam, diamkan kesalahan, diamkan kekeliruan, tidak. Akan tetapi beri masukan. Kalau bisa kemudian misalnya langsung, ya langsung. Kalau bisa kemudian lewat tulisan, ya tulisan. Misalnya uktub kitaban, tulis surat atau in wasala fahada wal matlub, jika sampai dan dibaca, itu yang diharapkan. Jika kemudian beliau mau mengambil manfaat dari surat tersebut karena tidak memungkinkan ketemu langsung, maka itu lebih baik lagi. Jika kemudian kesalahan dan kekeliruan telah diingatkan lewat tulisan namun beliaunya tidak mau baca atau baca namun tidak mau tahu, ya, fal ithmu alaihim, maka mereka lah yang dosa. Idza kana khata'an sahihan, tentu ini syaratnya jika kesalahan tersebut memang real sebuah kesalahan. Jika kemudian surat tersebut tidak disampaikan kepada yang dituju, maka dosanya dosa orang yang tidak menyampaikannya. Kemudian kembali ke hadis, maka di antara poin baiat sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lanjutannya hadis, wa annakula bil haqi aynama kunna. Maka di antara pesan Nabi untuk para sahabat dan untuk kita semua, kita katakan kebenaran di mana saja kita berada. Yang artinya hendaklah kita menegakkan kebenaran, yang dan kebenaran itu adalah Islam dan syariat-syariat Islam yang agung di mana saja kita berada. Artinya di tempat manapun, baik di perkampungan tempat kita tinggal atau filbar atau di tengah padang pasir atau di tengah lautan atau di tempat manapun, baik itu di negeri kafir ataupun di negeri Islam, maka seorang muslim dituntut untuk menegakkan kebenaran dimanapun berada. Dan ketika kita melaksanakan kebenaran yaitu Islam dan ajarannya, maka tentu ada saja kita jumpai suara-suara sumbang, komentar-komentar miring. Maka Nabi sampaikan, Nabi beri wasiat, lana khawfu filai laumata la'im. Tidaklah seorang muslim itu tidak takut jika dia berada di jalan Allah, jika dia berada di jalan kebaikan, jika dia berada di jalan syariat, maka janganlah dia takut laumata la'im, celaan orang yang mencela, komentar negatif orang yang komentar, tatapan sinis orang yang memberikan tatapan sinis. Artinya la yahumuna, maka janganlah kita mempedulikannya. Jika ada seorang yang mencela kita pada saat kita menjalankan agama Allah, karena kita melaksanakan kewajibannya itu menegakkan kebenaran. Karena misalnya jika ada seorang itu berupaya untuk yutabik, menerapkan salah satu tuntunan Nabi, maka banyak orang-orang yang polos, orang-orang awam yang tidak tahu itu menganggapnya aneh. Maka anggapan aneh ini tidak boleh menghalangi seorang muslim untuk mengamalkan tuntunan Nabi. Kami akan datangkan contoh misalnya meluruskan shaf dalam sholat berjamaah. Banyak orang awam menganggap yang jauh dari agama menganggap aneh hal ini. Jika kemudian imam kemudian mengingatkan untuk ayo di luruskan shaf, kemudian imam pun sambil memandangi makmumnya dengan isyarat, dengan maksud supaya makmumnya itu meluruskan shaf, sambil bahkan mengatakan ya fulan ayo maju dikit, wahai fulan agak mundur sedikit, atau kemudian imam tidak langsung masuk ke dalam salat jamaah itu takbiratul ihram sampai shaf itu betul-betul lurus, banyak orang yang tidak faham menganggap ini satu hal yang aneh. Lama sekali 5 menit baru takbiratul ihram karena masih ngecek shaf yang ada, maka dianggap aneh, bahkan marah dengan tindakan imam semacam ini. Sampai-sampai diceritakan ada sebagian dari mereka ketika disampaikan oleh imam sholatnya, hey fulan mundur karena anda terlalu maju, maka karena saking marahnya jika malah dia komentar, jika aku mau aku bisa keluar meninggalkan masjid ini dan meninggalkannya untukmu. Maka dia jengkel mengatakan nanti saya pulang aja loh kalau kamu ngomong-ngomong kayak gitu. Maka diminta baik-baik untuk ini agak kurang, agak mundur, atau kemudian ayo agak maju. Malah komentarnya demikian. Nah, nasihat kita untuk sang imam yang mendapatkan respon semacam ini, maka imam semacam ini tidaklah sepatutnya dia peduli dengan omongan negatif orang-orang semacam itu. Kewajibannya sabar, ya, kewajibannya dia latih jamaahnya untuk menerapkan tuntunan Nabi, shaf yang lurus dan shaf yang rapat. Karena jika kemudian jamaah itu telah terbiasa dengan hal ini, akhadu alaiha wa hanat alaihim, kemudian mereka pun mengamalkannya, pelan-pelan mengamalkannya, nanti kalau sudah biasa diamalkan maka ini satu hal yang ringan-ringan saja. Akan tetapi jika sang imam masjid itu melihat bahwasanya mereka orang awam ini itu jafatan jidan, sangat-sangat tidak sopan merespon ajakan untuk menata shaf dengan baik, maka dalam kondisi ini sepatutnya, maka sebelum dipraktekan secara langsung saat hendak sholat, maka sebaiknya ada sosialisasi terlebih dahulu, ada pengajian, ada kultum terlebih dahulu, membicarakan tentang pentingnya shaf yang lurus, shaf yang bagaimanakah shaf sholatnya para sahabat. Maka sepatutnya ajari dulu jamaah masjid, bahasa kita lakukan sosialisasi, adakan kultum, adakan pengajian, bahas tentang masalah ini. Setelah kemudian ada sosialisasi, ada kultum, maka kita harapkan pengetahuan tersebut terpatri masuk ke dalam diri mereka. Kemudian wa ta'alafat sunnatu idza tubiqat, dan tuntunan Nabi menjadi satu hal yang biasa jika diterapkan, sehingga terwujudlah dalam hal ini kebaikan yang banyak. Kemudian contoh yang lain, banyak orang awam menganggap aneh sujud sahwi setelah salam. Satu hal yang telah dimaklumi bahasanya ana sunnah waradat bihi, bahasanya sunnah Nabi, tuntunan Nabi mengajarkan demikian, ada yang namanya sujud sahwi setelah salam. Ini dilakukan dalam dua hal, dalam dua kondisi. Yang pertama, idza kana sahwu an ziyadatin, jika lupa tersebut menimbulkan tambahan gerakan yang asalnya harusnya tidak ada, ya, harusnya tidak ada. Misalnya lupa tasahud awal, lupa tasahud awal sebelum tegak berdiri diingatkan, dan ingat dan sadar. maka nanti kembali duduk. Lain halnya kalau sudah tegak berdiri, maka makmum harus faham. Kalau sudah tegak berdiri, maka bablas. Ya, bablas, dan nanti sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Ya, maka ketika belum tegak berdiri diingatkan dan ingat. Ya, maka di sini kemudian akhirnya kembali duduk, maka di sini terjadi tambahan. Terjadi tambahan yang seharusnya tidak ada. Tambahannya adalah gerakan setengah berdiri. Itu harusnya tidak ada, karena harusnya langsung duduk tasahud awal. Tidak ada gerakan setengah berdiri, itu tidak ada, harusnya tidak ada. Maka di sini ada tambahan gerakan dalam sholat. Dan ketika orang itu lupa untuk sujud sahwi, kemudian diingatkan dan ingat, dan dia kembali, apakah ada sujud sahwi? Asalnya ulama berselisih pendapat. Salah satu pendapat dalam masalah ini, dia tetap sujud sahwi, karena sujud sahwinya itu untuk kafarah atas gerak setengah berdiri yang tadi terlanjur sudah dilakukan. Maka tetap sujud sahwi, karena sujud sahwinya kafarah untuk gerakan setengah berdiri yang harusnya tidak ada. Dan karena ini gara-gara lupa maka melakukan tambahan, gara-gara lupa maka melakukan tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam, misalnya sholat isya diselesaikan sampai 4 rakaat salam, setelah salam kemudian sujud sahwi 2 kali, setelah itu salam lagi. Kemudian yang kedua, sujud sahwi itu setelah salam ansakin ketika ragu-ragu, mutarajjihin bihi, namun orang yang ragu-ragu itu bisa memilih salah satu yang diragukan. Maka idealnya dia sujud sahwi setelah salam, dan boleh jadi ini imamnya yang ragu-ragu. Ini imamnya ragu-ragu, dia dalam kondisi ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Nanti saya duduk tasahud awal atau tidak. Pas berdiri dia agak bingung. Ini saya sudah rakaat dua atau rakaat tiga. Dua atau tiga, tiga atau dua. Sujud tasahud awal atau tidak, tasahud awal atau tidak, tidak atau tasahud awal. Maka pada saat dia berdiri, dia kemudian bisa mengingat-ingat, kemudian memutuskan ini tasahud awal, ini rakaat kedua, ini rakaat kedua. Maka dia kemudian tasahud awal. Dan betul, tidak ada komplain dari makmum. Dan betul, tidak ada komplain dari makmum, dia tasawuf awal. Maka dia ragu-ragu tentang rakaat dua atau rakaat tiga, namun bisa milih. Dia bisa memilih dengan mengingat-ingat atau sedikit mengingat-ingat, dia bisa menjatuhkan pilihan. Nah, kalau terjadi demikian, idealnya sujud sahwi setelah salam. Nanti meskipun sholat isaknya tadi utuh 4 rakaat, tidak ada penambahan, nanti setelah selesai tiba-tiba imam ngajak sujud sahwi, makmum gampang saja ikuti imam, tidak perlu ribut. Ini apa ini loh, kok tidak ada apa-apa kok tiba-tiba sujud sahwi? Ya, kepentingannya imam, kepentingannya imam. Jadi makmum tuh gampang ya, manut imam saja kalau bingung, ini ada apa, kayaknya tidak ada apa-apa, ya sudah imamnya ngejak sujud sahwi, ya sujud sahwi, sujud sahwinya setelah salam. Lain hanya kalau bimbang dua, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, dua ataukah tiga, tiga ataukah dua, dan diingat-ingat tidak ada yang ingat, maka kaidahnya ambil yang paling kecil, ambil yang paling kecil. Nanti kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi, tetap sujud sahwi meskipun ngepasi, lupas ternyata. Ini tadi ini nanti tasawuf awal ataukah tidak? Ini dua ataukah tidak? Tiga atau dua? Dua ataukah tidak? Dua ataukah tiga? Akhirnya, aduh saya tidak bisa putuskan. Ini, maka saya putuskan ambil yang kecil. Nanti tasawuf awal. Maka nanti saya tasawuf awal dan nanti dan ternyata respon jamaah. Tidak ada masalah, oh berarti pas ya, berarti pas. Maka nanti imam ya semestinya ngajak sujud sahwi sebelum salam. Nah maka dalam dua kasus di atas, sujud sahwinya setelah salam, bukan sebelum salam. Hadhihi sunnah, inilah yang lebih tepat dengan tuntunan. Atas sampai-sampai Syekh Husain Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wajib hukumnya sujud sahwi setelah salam. Idza kana sujudu ba'da salami yajib ayajuda ba'da salam, wajib sujud sahwi setelah salam. Idza kana sujud ba'da salami, jika memang seharusnya sujud sahwi ba'da salam, dan sujud sahwinya sebelum salam, jika memang sujud sahwinya sebelum salam. Artinya beliau tidaklah menilai hal ini sekedar afdaliyah, dan beliau menilai ini adalah ala sabilil wujub, ini satu hal yang wajib hukumnya. Maka ada salah satu imam masjid yang sujud sahwi setelah salam karena kelupaan yang terjadi pada dirinya dalam sholatnya, karena tambahan atau ragu-ragu yang dia bisa milih. Akhirnya dia lanjutkan sholat ala rajih berdasarkan pilihan yang paling mendekati. Akhirnya dia sujud sahwi setelah salam. Falamma sajada ba'da salami, maka karena dia sujud sahwi setelah salam, far alaihi al-ahma, maka jamaahnya yang merupakan orang-orang awam itu ribut nih, sambil kemudian teriak-teriak mahadatinul jadid, ini ada agama baru apa lagi ini, ada agama baru apa ini, ada ghulatun ini, imam masjidnya ini ngawur ini, padahal yang ngawur itu yang bilang ngawur nih, yang ngawur itu ternyata yang bilang ngawur untuk belum belajar fikih sujud sahwi ya. Kemudian bilang ngawur kepada orang yang sudah mempelajarinya. Kalau rajulun nasi ya, maka salah satu dari mereka ada yang mengatakan, fakultu lahum, kusampaikan kepada mereka ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul sallama mengucapkan salam minar rakaat ini, padahal baru dua rakaat, ketika itu salat dzuhur atau salat asar, baru dua rakaat Nabi salam. Lantas diberitahu kalau kurang dua rakaat, lantas Nabi mengenapinya. Tsumma sallama, kemudian Nabi mengucapkan salam setelah genap empat rakaat, kemudian sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam. Ya, dari sini ulama kemudian atau sebagian ulama mengatakan jika karena tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Tambahan apa yang Nabi lakukan? Tambahan salam. Tambahan salam yang seharusnya tidak ada. Nabi anggap saja salat duhur dua rakaat salam. Ini, maka salam ini harusnya tidak ada. Dan setelah salam, Nabi diingatkan oleh seorang yang namanya Dzul Yadain. Kalau kurang, hanya Nabi ngajak jamaah yang ada. Dan ketika itu sebenarnya ada Abu Bakar, Umar dan yang lain, lengkap para sahabat. Namun tidak ada yang berani ngomong. Tidak ada yang berani ngomong. Kenapa tidak ada yang berani ngomong? Karena ketika Nabi masih hidup, bisa saja hukum itu berubah. Bisa saja hukum itu berubah. Maka Abu Bakar, Umar itu ada. Namun mikirnya, jangan-jangan sekarang ada perubahan syariat, duhur itu dua rakaat. Sehingga diam semua. Diam semua. Kalau sekarang kan tidak mungkin ada perubahan duhur dua rakaat. Padahal bukan musafir. Dulu sahabat tidak berani, tidak ada yang ngomong karena ada kemungkinan perubahan hukum. Akhirnya yang nyeletok ngomong itu malah sahabat yang bukan sahabat besar, sahabat yang tidak terkenal, namanya panggilannya Dzul Yadain. Dia kemudian mengatakan, wahai Nabi, apakah anda mengqasar sholat ataukah lupa? Maka Nabi mengatakan, saya tidak mengqasar salat dan saya tidak lupa. Maka Duliyadini mengatakan, yang betul Anda lupa wahai Nabi. Nah, kemudian Nabi tanyakan kepada Abu Bakar dan Umar yang ada di sampingnya, betul ini omongan orang ini? Betul wahai Nabi, dua rakaat tadi. Ya sudah, ayo kita sholat. Maka Nabi kemudian nambah dua rakaat, kemudian salam. Setelah itu sujud dua kali, setelah itu salam lagi. Maka sujud sahwinya setelah salam. Disimpulkan dari sini, jika terjadi penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena Nabi melakukan penambahan, yaitu salam, dua kali salam yang harusnya tidak ada. Nah, ada orang yang memberikan, kemudian sang imam masjid yang tadi diceritakan memberikan alasan, ini dalilnya begini-begini. Namun jamaahnya keras kepala, ngotot sama imam masjidnya, dia mengatakan abadan, sama sekali tidak bisa itu. Lana kebal, kami tidak mau terima tata cara sholat semacam ini. Akhirnya kemudian sang imam masjid menanyakan, siapa ulama yang kalian percaya, siapa kiai yang kamu percaya, kalau jelaskan kalian bisa menerima. Mereka mengatakan, kami terima kalau si A atau si B. Akhirnya mereka, ya silakan pergi ke sana. Akhirnya kemudian mereka pergi menemui ulama yang diakui dan diterima. Lantas sang ulama memberikan jawaban, hatta sahihun, apa yang dilakukan oleh imam masjid Anda dengan sujud sahwi setelah salam, satu hal yang benar. Wahada wa sunnah, inilah yang sesuai dengan tuntunan. Sebagian imam masjid menolak untuk sujud sahwi setelah salam, padahal dia tahu sebenarnya yang ideal sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena khawatir lisan orang-orang awam. Karena khawatir nanti pada komplain orang-orang yang jamaahnya yang tidak dong, jamaahnya yang tidak faham tuntunan. Maka sikap sebagian imam masjid yang semacam ini tidak mau melaksanakan yang tepat karena khawatir kemudian ocehan orang yang tidak mengerti, maka ini adalah menyelisihi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, pesan Nabi, kumbil haq, laksanakanlah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan. Jangan khawatir, jangan takut celaan orang yang mencela ketika Anda sesuai dengan tuntunan. Demikian juga berkenaan dengan jujur dalam transaksi. Sebagian orang, idza akhbar al-insan, jika seorang itu mengabarkan, ma'alai al-amru, realita sebenarnya sesuai dengan al-waqi' realitanya, malah direspon, ini sekedar was-was, ini satu hal yang tidak harus, tidaklah harus, an u'liman nasa bikuli syai', aku beritahukan orang dengan segala sesuatu, misalnya cacat dalam barang dagangan. Maka sebagiannya meremehkannya dengan mengatakan ini gampang, orang pun tidak mempermasalahkannya. Dalam aturan Islam, ketika orang itu menjual barang, dia tahu cacat barangnya, dia wajib terus terang. Ini saya mau jual motor saya second, ini pernah jatuh berapa kali, ini bagian mana saja yang sudah saya ganti, ini saya ganti dengan yang asli, ini yang saya ganti dengan yang KW. Maka idealnya dan seharusnya demikian. Dan sebagian orang meremehkan hal ini dan mengatakan, ah, orang juga tidak mempermasalahkan hal itu, kok enggak ngomong juga, mereka tidak komplain. Padahal menjelaskan hal semacam ini wajib dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syarat untuk mendapatkan uang yang barokah dari jual beli semacam ini. Maka seharusnya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan keadilan, yaitu bicara apa adanya dan menegakkan apa yang seharusnya. Dan janganlah takut ketika kita berada dalam kebaikan, dalam tuntunan, celaan dan komentar orang yang komentar. Namun sebagaimana kami sampaikan di depan, jika respon orang awam itu terlalu kasar, maka yang terbaik adalah sosialisasi terlebih dahulu. Sampaikanlah tuntunan sebelum diterapkan, dalam rangka supaya kondisi jiwa mereka tenang, Maka ketika tuntunan Nabi kemudian diterapkan setelah itu, setelah ada sosialisasi, maka idahum qad hasala indahum ilmun minhu, maka mereka melaksanakannya dalam keadaan mereka telah berilmu tentangnya, sehingga tidak akan ada nufur, penolakan. Ya, maka diantaranya adalah misalnya kalau di tempat kita ketika imam itu mau sujud tilawah, sebenarnya asalnya tidak ada keharusan nanti pengumuman nanti ada sujud tilawah, itu tidak ada keharusan demikian bagi imam. Ya tinggal suka-suka dia aja, ada dapat inspirasi baca apa kok ketemu sujud tilawah, ya tinggal sujud begitu saja. Tidak ada keharusan untuk ngasih tahu nanti di rakaat kedua ada sujud tilawah ya bapak dan ibu, jangan. Sebenarnya tidak ada keharusan demikian. Namun di satu masjid yang belum terbiasa dengan sujud tilawah di dalam sholat, maka supaya tidak ada nufur, tidak ada kegaduhan, tidak ada kemudian sikap-sikap penolakan, maka disarankan untuk ada sosialisasi. Sosialisasinya sebelum takbiratul ihram. Ini sebelum takbiratul ihram disampaikan, bapak dan ibu nanti di rakaat pertama atau rakaat kedua kami akan baca surat ini atau ayat ini, nanti ada sujud tilawahnya, nanti kita tidak rukuk namun sujud tilawah. Ya, maka ini satu hal yang baik. Ya, meskipun kalau sudah terbiasa, jamaahnya sudah biasa, kadang sudah sering pakai sujud tilawah, nanti kedepannya bisa langsung begitu saja. Pokoknya tiba-tiba ada sujud tilawah, tiba-tiba tidak rukuk namun malah kemudian bersujud. Namun kalau di awal-awal, maka satu hal yang baik ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum praktek. Ya, kemudian kita lanjut ke hadis yang kedua di bab amar ma'ruf nahi mungkar di riyadus salihin. Hadis yang kelima maksud saya yaitu hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan permisalan orang yang menegakkan batasan Allah, yaitu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang melanggar, itu seperti sekelompok orang yang mereka berundi untuk ngambil posisi di satu kapal. Hasil undiannya sebagiannya di bagian atas kapal, sebagian lagi di bawah kapal. Dia di bagian atas, bagian bawah. Dan orang-orang yang ada di bagian bawah kapal, jika mau cari air, maka mereka harus naik ke atas, kemudian ngambil air laut. Maka mereka harus melewati orang-orang yang di atas mereka. Faqalu, maka di antara mereka orang-orang yang ada di bawah kapal ini kemudian punya ide nakal, daripada kita harus naik-naik repot naik turun, maka mereka mengatakan seandainya kita bolongi saja bagian kita ini, tidak perlu naik-naik, ini kayunya bolong, nanti ngambil air laut tinggal ngelongo nurunkan ember ngambil air. Ya, walam nu'dhi man fauqona, niatnya baik, kita tidak perlu mengganggu kenyamanan orang-orang yang berada di atas. Kita tidak perlu mengganggu kenyamanan yang di atas. Nah, maka jika orang-orang yang di atas itu tahu rencana dan bisik-bisik orang yang di bawah ini, kemudian mereka biarkan. Fa in tarakuhum bima aradu, maka jika mereka biarkan orang-orang yang ada di atas tahu kemudian membiarkan keinginan orang-orang yang di bawah itu melaksanakan keinginannya, maka yang terjadi halaku jami'a, maka semua penghuni kapal itu tenggelam semua, binasa semua. Namun jika yang tahu, baik yang di dalam ataupun yang di atas, tahu kok ada rencana seperti itu, maka akhadu ala idihim, dan dipegang tangannya, dihentikan, maka dia selamat dan semuanya selamat. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi mengasih gambaran dengan hadis ini, masyarakat, kehidupan bermasyarakat itu seperti perahu, seperti bahtera. Lantas di bahtera ini, bahtera kehidupan ini, maka posisi orang beda-beda, ada yang sebelah sana, ada yang di sebelah sana. Nah, kemudian di bahtera kehidupan ini ada dijumpai orang-orang yang punya ide-ide nakal dengan melakukan kreativitas dalam kemaksiatan. Ya, maka kewajiban orang-orang yang tahu adanya kreativitas kemaksiatannya adalah menghentikannya. Ya, maka jika ada kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang paling maksiat yaitu kemusyrikan, ya, sedekah laut atau yang lainnya, ya, sedekah laut, sedekah bumi, sedekah gunung, ya, kemudian tidak ada yang komentar, tidak ada yang bicara, ya, tidak ada yang bicara, namun dibiarkan, ya, maka tenggelamlah bahtera ini, akan hancurlah bahtera ini. Allah akan, ketika ini terjadi, maka Allah akan kirimkan bencananya, dan ketika bencana itu terjadi, semuanya hancur. Semuanya hancur, baik dia pelaku-pelaku kreativitas kemaksiatan tadi atau yang lainnya, semuanya hancur. Itu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa adanya orang yang komentar, orang yang berbicara, mengingatkan, ya, maka akan hancurlah kapal dan bahtera masyarakat. Maka keberadaan mereka itu wajib diapresiasi, wajib dihargai, ya, tidak dicela. Jika kemudian ada kekurangan, ya, diingatkan dan diperbaiki. Ya, mereka punya peran yang penting untuk selamatnya bahtera masyarakat kita. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.